Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi kau Tuhan, kau dan aku. Cinta yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih kurasa kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Oh, apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih. Cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau. Aku masih